Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, masih dalam pembahasan marfu'atul asma, isim-isim yang dirafa'. Di i'rabnya selain sirnya di i'rab marfu'. Di antaranya fa'il, naibun fa'il, mubtada' dan khabar. Nah, yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada', yang keempat khabar. Sekarang kita masih dalam bahasa mubtada' dan khabar. Mubtada' isim yang dirafa', mukhbarun 'an, yang dikhabarkan tentangnya. Khabar isim marfu', mukhbarun bih, khabarkan dengannya. Ya, Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Yang diberitakan adalah Zaid. Khabarnya berdirinya Zaid. Zaid ini mukhbar an, mubtada, qa'imun mukhbarun bih sebagai khabarnya. Atau ungkapan yang lainnya, mubtada la isim marfu al-'ari 'anil 'awamil lafdhiyah. Isim yang dirafa', yang kosong dari amil-amil lafdhiyah, yang merafa'kannya amil ma'nawi, yang merafa'kan mubtada' amil ma'nawi. Apa amilnya? Alif, alif tidak, alif tidak di awal, jumlah di awal. Kalau khabar, penyempurna mubtada', al-juz'ul ladhi yatimu ma'al mubtada' fa'idah, bagian bersama mubtada, faedahnya menjadi sempurna, pelengkap mubtada, penyempurna mubtada. Istilah lain juga musnad, musnad ilaih, musnad, musnad ilaih. Seringnya mubtada'nya dia musnad ilaih, khabarnya musnad. Seringnya mubtada'nya sebagai musnad ilaih, khabarnya musnad. Aliyun jalisun, ini disandarkan, disandarkan kepadanya, musnad ilaih disandarkan kepadanya. Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Apa yang disandarkan? Sifat berdiri kepada siapa? Zaid. Zaid ini musnad ilaih, qa'imun musnad. Saya seringnya mubtada yang musnad ilaih, dan khabarnya yang musnad. Sama tadi mukhbarun an dan mukhbarun bi, semuanya. Ini pada umumnya. Terkadang juga mubtada ada yang musnad bukan musnad ilaih. Contohnya aqaimun zaidun, aqaimun zaidun. Di sini qaimun mubtada, dia musnad. Mubtada di sini tidak punya khabar. Kita sebutkan sebelumnya yang namanya mubtada seringnya pada yang punya khabar. Terkadang enggak punya khabar. Seperti pada contoh yang anda buatkan, aqaimun zaidun. Ini jumlah mufidah, mubtada tidak ada khabarnya, adanya marfu fa'il sadda man saddal khabar. Aqaimun zaidun, sini zaidun dari fa'il, fa'il dari qaim. Qaimun mubtada marfu, zaidun fa'il, fa'il dari mana? Qaim, fa'ilun marfu, sadda man saddal khabar, menempati tempatnya, menutupi tempatnya. Nanti di kitab yang lebih di atas yang insyaallah pelajari. Yang kita pelajari di sini mubtada bisa dicari khabarnya. Mubtada biasanya apa? Kalau ada mubtada cari khabarnya mana? Dan khabar. Kita lanjutkan. Qul mu'allim rahimahullah ta'ala ala khabar mufrad ghairu mufrad. Khabar itu ada dua, khabar mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad ma laysa jumlah wala syabian bil jumlah, bukan jumlah, bukan juga yang serupa dengan jumlah. dikatakan khabar mufrad, khabar mubtada, khabar mufrad, apabila khabarnya bukan jumlah, baik ismiyah, tidak pula fi'liyah, bukan ismiyah, bukan juga jumlah fi'liyah, dan bukan juga syabihan bil jumlah. Syabihan bil jumlah itu jar wal majrur dan dhorf. Syabihan bil jumlah itu jar wal majrur dan dhorf, baik dhorf zaman ataupun dhorf makan. Contohnya, contoh khabar mufrad, khabarnya bukan jumlah, bukan juga syabih jumlah. Al-waladu na'imun, anak itu tidur. Al-waladu mubtada, na'imun khabar. Na'imun apakah jumlah? Na'imun, lafad na'imun apakah jumlah? Bukan. Apakah syabih bil jumlah? Bukan, maksudnya khabar mufrad. Khabarnya sangat khabar mufrad. Al-waladani na'imani, dua anak itu tidur. Al-waladani mubtada marfu, tanda rafa'nya apa? Al-alif, li'annahu musanna. Na'imani sebagai khabar marfu, tanda rafa'nya apa? Alif, li'annahu musanna. Na'iman apakah jumlah? Jumlah isim atau jumlah fi'liyah? Bukan. Apakah dia syabih bil jumlah, jar majrur atau dharf? Bukan. Berarti na'iman sih khabar mufrad. Ya, penggunaan lafaz mufrad dalam ilmu nahwu memiliki beberapa makna. Tidak semuanya sama. Kayak mufrad tadi dalam bab i'rab, ma yadullu ala wahid. Kalau di sini dalam bab khabar mufrad, malaysa jumlah, wala syabih jumlah. Walaupun menunjukkan dua, menunjukkan tiga atau lebih. Kalau dalam bab khabar namanya khabar mufrad. Qa'imuna, Muhammaduna qa'imuna, qa'imuna, menunjukkan tiga atau lebih. Dalam bab khabar disebut khabar mufrad. Karena makna mufrad dalam bab khabar, malaysa jumlah, wala syabihan bin jumlah. Ada juga nanti mufrad dalam bab munada. Mufradnya lain lagi makna mufrad. Malaysa mudhafan wala syabihan bin mudhaf. Nah, jadi penggunaan mufrad ada berapa makna tergantung tempatnya. Dalam bab khabar di sini mufrad malaysa jumlah wala syabihan bin jumlah. Al-auladu na'imuna, anak-anak itu tidur. Al-auladu mubtada marfu, ana rafa'nya apa? Al-auladu dhamma li annahu jam' taksir. Na'imuna khabar marfu, tanda rafa'nya wa li annahu jam' mudzakkar salim. Di sini juga na'imuna khabar mufrad. Nah, walaupun dia jam' mudzakkar salim, sebenarnya khabar mufrad. Karena bukan jumlah, bukan juga syabihan bin jumlah. Adapun ghairu mufrad, maka ana jumlah atau syabihan bin jumlah. Ghairu mufrad itu adalah khabar jumlah atau serupa dengan jumlah. Ini ghairu mufrad ada empat macam. Ghairu mufrad ada empat macam. Atau ada juga yang bagi ghairu mufrad bagi dua, masing-masing terbagi dua lagi. Kalau dibagi dua, ghairu mufrad jumlah dan syabih bil jumlah, kemudian jumlah terbagi menjadi dua, fi'liyah dan ismiyah. Syabih bil jumlah terbagi menjadi dua lagi, jar majrur dan dhorf. Ada juga langsung bagi empat, ghairu mufrad empat, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, dhorf. Sebenarnya apa maknanya sama, tujuannya sama. Ini ghairu mufrad itu khabar jumlah atau syabih bil jumlah. Jumlah terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan syabih bil jumlah yang serupa dengan jumlah juga terbagi menjadi dua. Syabih bil jumlah yang serupa dengan jumlah juga terbagi menjadi dua. Jar wa majrur dan dhorf. Contohnya khabar ghairu mufrad Aliyun abuhu maridun. Ali ayahnya sakit. Aliyun ini mubtada marfu. Wa ala mudrafihi ad-dhammah. Allah ra'ana akhi annahu ismun mufrad. Abuhu mubtada tsani. Mubtada tsani marfu. Wa ala mudrafihi al-waw yang berarti dhamma li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa mudaf wa al-ha' mudaf ilayh. Maridun khabar mubtada al-awwal wa tsani. Tsani maridun khabar mubtada yang kedua. Marfu ala mudrafihi ad-dhamma Allahu ra'ana akhi. Wal jumlatul ismiyah nal mubtada tsani wa khabari khabarul mubtada'in awal nam fi mahall raf'in khabarul mubtada'il awal. Ini abu maridun jumlah ismiyah ini di tempat rafa' sebagai khabar mubtada' yang pertama, khabarnya mubtada' yang pertama. Al-ustadu fil baiti. Ustaz itu di rumah. Ustadu mubtada' marfu'. Fi harful jar. Mabni 'ala sukun la mahalla lahu min 'ilal. Al-bait ismun majrur bi fi. Wa 'alamat jarri al-kasrah bi annahu ismun mufrad. Wal jar wal majrur muta'alliq bi khabar mubtada'. Wal jar majrur khabar mubtada atau muta'alliq bi khabarin mubtada. Kalau muta'alliq berarti ditakdirkan. Takdiruhu misalnya mustaqirun, maujudun, hasilun. Jar majrur khabarul mubtada. As-saburatu amama al-auladi. Papan tulis itu di depan anak-anak. As-saburati mubtada marfu' 'ala min rafihi ad-dhamma Allahu 'ala akhiri anha ismul mufrad. Amama dharf zaman atau makan? Makan. Kan dharf makan mansub 'ala dharfiyyah al-makaniyah. Wa huwa mudhaf al-auladi mudhafun ilayh. Majrur. Wa 'alam tajri al-kasra li anna jam'a taksir. Al-dharf sebagai apa? Khabar mubtada atau muta'alliq bil khabar mubtada. Takdirun misalnya mustaqirun, mawjudun. As-saburah berarti mawjudatun amamal awlad, atau mustaqiratun amamal awlad. Malais mufradannya, keterangannya yang bukan mufrad, khabar yang bukan mufrad ada empat rinciannya di sini. Yang pertama, ini khabar yang bukan mufrad itu ada empat macam. Yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali dengan isim yang tersusun dari mubtada dan khabar. Al-mubtada wa khabar. Contohnya Aliyun abuhu ghaniyun. Ali ayahnya kaya. Ahmadu maluhu kathi Ahmad, hartanya banyak. As-saburatu launuha aswadu, papan tulis itu warnanya hitam. Ini abu ghaniyun maluhu kathirun launuha aswadu. Sebenarnya jumlah ismiyah. Ismiyah di tempat rafa sebagai khabar mubtada. Yang kedua jumlah fi'liyah. Tersusun dari fi'il dan fa'il, jumlah idari dengan makan masbukatan bi fi'il. Contohnya al-maridu yad'afu badan. Orang sakit itu badannya lemah. Aliyun yaktubu 'ala sabburah. Ali sedang menulis papan tulis. Ali sedang menulis papan tulis. Al-'alimu ya'lu qadruhu. Orang alim itu kedudukannya tinggi. Antara kata ala sarir, kamu tidur di atas ranjang. Ini semuanya khabar mubtada di sini. Yad'afu badanuhu yaktubu ala sabbura ya'lu qadruhu raqata ala sarir, semuanya jumlah fi'liyah. fi mahalli raf'in mada khabarun mubtada, fi mahalli raf'in khabarin mubtada, di tempat rafa sebagai khabarnya mubtada. Misalnya al-maridu yad'ufu bid al-marid mubtada marfu' ala raf'i adhamma Allah wa ala akhirih. Yad'ufu fi'l mudhari' marfu' tajarruduhi min an-nasib wal jazm. Wa ala mudhari' adhamma Allah wa ala akhirih. Badanuhu badanu fa'il marfu' wa ala mudhari' adhamma Allah wa ala akhirih. Nasmul mufrad wa huwa mudhaf wal ha' mudhafun ilayh. والجملة فعلية من الفعل وفاعله الجملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ جملة فعلية في tempat رفع sebagai khabar mubtada. Demikian setelahnya. Al-jar majrur yang ketiga mal ism mufradan adalah jar majrur, contohnya alhamdulillah. Hamdun mubtada lillahi sebagai khabar. Al-ustadu fil baiti, ustadu mubtada fil baiti khabar, jar majrur khabar. Atau muta'alliq bil khabar, takdiruhu takdir yang umum, misalnya mustaqirun, hasilun, mawjudun. Abuka fil masjidi, ayahmu di masjid. Aliun fil bustani, Ali di kebun. Nah, ini semuanya khabar-khabar di sini lillahi fil baiti fil masjidi fil bustani adalah jar wal majrur. Jar majrur ta'alliq dengan khabar mubtada. Takdirnya mustaqirun, mawjudun. Yang keempat al-dharf, dharf. Contohnya misal as-saburatu amama al-aulad, papan tulis di depan anak-anak. As-sama'u fawqana, langit itu di atas kita. Al-ustadu amamak, ustaz itu di depanmu. Al-kalbu khalfal babi, anjing itu di belakang pintu. Nah, di sini semuanya khabar mubtada amama al-auladi fawqana amamaka khalfal babi, semuanya khabar adalah dharf. Adalah dharf. Dharf muta'alliq dengan khabar. Takdirnya apa? Mustaqirun, hasilun, atau mawjudun. Ya as-sabur min takdirnya mustaqirratun atau mawjudatun. As-saburatu mawjudatun mamal auladi, takdirnya. Atau mustaqirratun mamal auladi. Nah, ini keterangan al-mu'alif tentang pembagian khabar. Ini khabar mubtada. Khabar mubtada ada dua macam. Khabar mufrad dan ghairu mufrad. Khabar mufrad dan ghairu mufrad. Yang jelas nampak marfu'nya itu yang khabar mufrad. Jelas kelihatan. Zaidun qa'imun. Qa'imun kelihatan rafa'nya, perkataan rafa'nya dengan dhammah, wawu, alif. Adapun khabar ghairu mufrad ini biasanya di i'rab mahalli. Jumlah ismiyah fi mahalli raf'in, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, atau muta'alliq kalau dharf dan jar majrur muta'alliq. Muta'alliq bi khabar mubtada. Sampai di sini ada yang belum jelas? Nah, dibaca-baca kembali lagi mudah-mudahan yang diulang-ulang semakin jelas. Kalau ada yang belum jelas lagi saya tanya lagi insyaAllah. Catatan penjelasan tentang khabar mubtada. Satu, jika khabar terdiri dari jar majrur atau dharf, maka khabar sering didahulukan dan disebut khabar muqaddam. Mubtada seringkali diakhirkan dan disebut mubtada muakhar. Ini kalau khabar jar majrur atau dzaraf kadang sering jar majrur didahulukan. Dzarafnya didahulukan. Disebut dengan khabar muqaddam. Di mubtada diakhirkan, mubtada muakhar. Misalnya fil masjidi Zaidun. Asal usulnya kan Zaidun fil masjid. Terkadang dibalik. Jar majrurnya didahulukan. Fil masjidi Zaidun. Alal maktabi kitabun. Maka alal maktabi ini jar majrur sebagai khabar muqaddam. Kitabun mubtada muakhar. Pada asal susunannya mubtada dulu kemudian khabar. Ya, terkadang khabar mendahului mubtada. Terkadang khabar disebutkan lebih dahulu sebelum mubtada, mubtada yang diakhirkan. Yang kedua, bila sulit mencari khabar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Jika sulit mencari khabar, cari maknanya kalimat yang menyempurnakan mubtada. Muhammadun, kok Muhammad berdiri, Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Muhammad berdiri. Jadi berdiri sebagai penyempurna mubtada. Dia adalah khabarnya. Makanya dikatakan juga mubtada juzul ladzi yatimmu ma'a mubtada faidah, bagian yang sempurna dengan mubtada faidah. Faidah menjadi sempurna dengan khabar, mubtada yang menjadi sempurna. Atau kadang juga dipisah antara mubtada dengan khabarnya. Kadang juga dipisah antara mubtada dengan khabarnya. Maka untuk mencari mana khabarnya dengan maknanya, bantuan maknanya, dicari lafaz yang dengannya mubtada menjadi sempurna. Misalnya at-talibul ladhi jalasa al kursiyyi mujtahidun. At-talibul ladhi jalasa al kursiyyi mujtahidun. Pelajar yang duduk di atas kursi, dia adalah pelajar yang rajin. At-talib ini mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya adalah mujtahidun. Di alladhi jalasa ala kursi ini bukan khabar, dia sebagai sifatnya. Sifat at-talib. Penyempurnanya adalah apa? Mujtahidun. Nah, jadi terkadang khabar langsung, terkadang ada pemisah antara mubtada dengan khabarnya. Makanya disini, cari mana kalimat yang sekiranya dengannya itu mubtada menjadi sempurna. Dialah sebagai khabarnya. Ini perlu apa memahami kalimat menghafal kosakata. Tamrin latihan sahih ma tarafatan. Benarkan yang kamu lihat salah. Harus semua. Wajibul manzil. Tadkuril fa'il wa naibul fa'il mutada wa khabar minal jumlah. Sebutkan mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mutada, mana khabar jumlah-jumlah yang akan datang. Apa? Yang mana? Ini, sebutkan saja. Mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mutada, mana khabar. Ini wajibul manzil. PR sebelumnya dikumpul. Jemaah taksir. Eh.